Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Ulama anal kiram wa habaiban al afadil wa nakhussul akhas al habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sigaf, ugi dumateng Habib Bakir dalas daya habaib ingkang kita mulyakaken, panjenenganipun simbah Kiai Haji Hambali, Kiai Haji Ghufron Zainal Arifin selaku ketua P4 SK cabang Kabupaten Tegal. Yang kita hormati bersama Bapak Bupati Kabupaten Tegal Abah Entus Susmono, juga Bapak Kapolres, Bapak Ketua DPRD Bapak Firdaus, Bapak Dandim beserta seluruh jajarannya, tidak lupa kepada Sohibil Hajah Haji Romli beserta keluarga, hadirina wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, dalu menika kula panjenengan waget sareng-sareng rawuh sebagai bentuk rasa cinta kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawuh teng majelis sholawat kumpul para habaib, kumpul para kiai, insyaallah kumpul mboten namung wonten dunya, dumugi benjang wonten ing akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, malam hari ini kecuali kita ijabati dakwah hajat dari Bapak Haji Romli, malam hari ini P4SK Persatuan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Kafah, organisasine pondok-pondok pesantren salaf, alhamdulillah 2 tahun sudah eksis di Kabupaten Tegal. Tiada lain berdirinya P4SK hanyalah untuk mengajak bapak ibu orang tua untuk mengembalikan putra putrinya ke pondok-pondok pesantren, khususnya pondok pesantren salafiyah. Allahumma amin. Karena di saat kondisi situasi masyarakat yang semakin rusak, kerusakan akhlak, kebobrokan moral merata sampai ke pelosok desa, hari ini pondok pesantren menjadi alternatif utama pilihan bagi orang tua yang kepingin mempunyai anak yang solih solihah. Allahumma, kapan putra putri jenengan dekek pesantren, minimal anak-anak itu sholate kopen. Karena apa? Di pesantren anak-anak diwajibkan sholat berjamaah. Yang kedua, kalau putra putri jenengan ting pesantren, minimal ora pada keluyuran, insya Allah aman. Aman dari minuman keras, aman dari kerusakan akhlak, aman dari narkoba dan pergaulan bebas. Allahumma, penak-penak wong tuwa kapan lari-lari ini teng pesantren, bocah dipasrah no kiai, bapak dari pagi sampai sore tinggal bekerja, golekno sangu sing halal. Setelah itu malam hari ibu-ibu tinggal mendoakan setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun lah, insya Allah jenengan bakal panen, panenane nopo auladan solihan solihah, Allahumma amin. Lanek kapan kata santrine, bupatine yo seneng, masyarakate tentrem ayem, Allahumma amin. Kapan kata santrine, Indonesia aman dan NKRI akan terus terjaga ila yaumil kiamah, Allahumma amin. Karena apa? Nasionalisme, cinta tanah airnya para kiai dan para santri sudah tidak diragukan lagi. Kiai dan santri telah ikut berjuang memerdekakan republik ini dan ikut menjaga kelangsungan NKRI hingga hari ini. Maka tidak berlebihan kalau Presiden Jokowi kemarin mendeklarasikan 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Itu adalah bentuk apresiasi negara terhadap pesantren, sekaligus menjadi tantangan bagi kita santri-santri hari ini. Nek wis digaweke Hari Santri, terus santrine entong ngarep kepriwe, nggih mboten? Mila monggo kembalikan putra-putri jenengan ke pesantren. Insya Allah kapan putra putri jenengan ngaji tenanan, anak-anak akan dijadikan orang yang mulia, tidak hanya mulia dunianya tetapi mulia sampai di akhirat nanti, Allahumma. Man aslaha akhiratahu fa aslahallah lahu dunyahu. Sapa wonge sing mentingke ngajine, mentingke akhirate, maka Allah akan memuliakan dunia kita bersama, Allahumma. Ojo kuatir, putra-putri jenengan ting pesantren bakal dadi wong mulya, Allahumma. Semenjak ada santri yang namanya Abdurrahman Wahid menjadi presiden di republik ini, maka tidak ada satupun pos dimanapun tempatnya yang haram diduduki oleh santri. Santri terbukti bisa berada di posisi manapun. Dadi presiden santri nggih patut, nggih napa badan? Dadi bupati santri jenengane entus nggih luwes, nggih badan? Santri sing dadi menteri nggih kathah. Santri sing dadi pengusaha kaya Pak Kaji Romli nggih kathah, Allahumma. Dimanapun posisi, sing dadi tentara santri-santri nggih kathah, dadi polisi Pak Kapolda hari ini, Pak Kapolda kleres tonggo kula niko kit alite yo nang pesantren. Dadi santri, dadi polisi nggih patut, dadi tentara nggih luwes. Jadi apapun, yang terpenting anak-anak kita memiliki akhlakul karimah. Insya Allah soal mau jadi apa dimanapun tempatnya, Allah yang akan mengatur. Milo mugi-mugi berkahipun para habaib, berkah para kiai, menjadikan kita semakin mantap mengembalikan anak-anak kita ke pesantren menjadi anak yang solih-solihah, anak yang mampu berbakti kepada bangsa dan negara, berbakti kepada orang tua tercinta, Allahumma amin. Terlebih kita mendoakan dua adik-adik kita yang baru saja dikhitan, putra dari Bapak Haji Romli, semoga nanti lari-lari niki purun mlebet teng pesantren. Allahumma gelem ngaji tenanan dadi bocah ingkang solih, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allahumma amin ala hadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiru qawli hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelilan santri sing dadi bupati mari mau ida. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong maning ke niki wau Gus Yusuf ngendika bayangane kula niku bocah sing saiki umur 18 tahun tapi lagi cilike ora kenal madrasah, ora kenal pondok pesantren. Gus Yusuf ngendika mumplong-mplong ngotok nyong ki termasuk melu apa ora kiye. Para rawuh, pramila definisi santri itu adalah dudu sing ngaji mukim nang pondok tok. Tapi wong melu pengajian senajan to urung nganggo kudung, isi kaos singletan, katoke nganggo katok sodako, sing sanduri dengkul, alhamdulillah sebagainya. Tapi barang rungokaken pengendikane para kiai mak cerces balik ngumah jebulane sing tak lakoni nyong selama kiye salah, ah nyong tak robah, ah wa matafakaru fi saatin khairu min ibadahi sana. Berpikir sejenak tetapi gelem ninggalaken barang sing ora apik tumuju barang sing apik niku luwih utama timbang 100 tahun mung plonga-plongotok. Mulane ngerti bang Jawa kan menine pung-pung gelem, pung-pung gelem, pung-pung gelem. Ngoko kencero peteng-peteng ketinggring, peteng-peteng ketinggring, peteng-peteng ketinggring, ketinggring, ketinggring. Mumpung gelem. Sinten mawon, saiki pengendikane Gus Yusuf wong bib niki anger wong Kabupaten Tegal sing mulo selawatan wong sing isi mendem pin derek selawatan. Saestu. Ya soalé cetek karo bib se yo gandeng dapat e kal selawatan lepas celele cet tidak apa-apa. Napa mali menawi Pak Entus wayang santri nggih. Wong mendem apa dudu santri? Santri. Oneng swarga besok ana swargane wong mendem. Swarga sing milih ciu sih. Ya ora mungkin no Habib Sen kono ya ora mungkin ora tau nginum ciu ya. Boleh masuk ke surga tapi ada syaratnya. Syaratnya ngombe ne mandek, nginum ciu ne mandek. Mandek niku bahasa Tegal, bahasa Arab taubat. Mandek temenan ora kumat maning arane taubatan kan kaya kuwe ya. Lah iya wong jare tulisane munine utu ejaken wong-wong kang ning dalan sing aring Gusti Allah. Berarti sing dicakan wong-wong sing urung dalan. Siapapun yang mau menerima kebaikan sebagai ajaran adalah santri. Paham nggih? Jadi aja iri ngomong ora mondok sih yo. Danger wong Satekal mondok kaping pondoke sesek kok. Nek kudu ngewan pendataan, pemilihan legislatif, mboren ngono nyong ora nduk dumanu wong ya. Iya, asalkan mau menerima sebuah kebaikan itu adalah santri. Sepakat nggih? Aja minder. Ora mondok, ora apa-apa, sing penting apa? Nggih, nyong duweni bendera seker mania, ya wis antri. Minimal pokoke ning omahe iki ana tanggalan NU lah wis pokoke santri. Minimal wis pokoke ana NU ne lah wis pokoke ana tanggalan wis ya. Iya syukur gelem masang Mbah Hasim. Ya kowe ngomong ora woro wong kancane nyong Cina. Wis apa kok pandus kabare Mbah Hasim cuma ngomong meneh Mbah Hasim ya masang ndelok nyong ngomong tang cengbok. Para rawuh pramila sadar mboten sadar kula sebagai wong sing bodoh, kula sebagai wong sing esing ngorong tentang ilmu saben Senin malam Kemis Senin malam Kemis. Kita lahir bansro kayak Yasin kayak Senin malam Kemis kayak mecodole tak Kemis mau ngedene Senin kayak Senin malam Kemis. Setiap hari Senin malam Selasa niku wonten ngaji Quran ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok niku pimpinanipun langsung dipegang oleh Rois Suryah PCNU. Ngaji Quran ala Ahlus Sunnah wal Jamaah disiarkan langsung Radio Slawi FM dari jam 8 sampai jam 10 malam. Panggonane nang endi? Musola alit rumah dinas bupati. Asline sing pan ngaji Quran ki bupatine mung ngejak-ngejak atus ngaten. Pramila monggo sing badhe rawuh dan unike temriko wonten tanya jawab, Bib. Temriko tanya jawab. Tapi nggih mboten wonten meneh bisane wong wadon luwih akeh timbang wong lanang sih ya ora ditakokna nek ana ora lanang. Kowe tetep takon kae kudu sing jawab bupatine kowe ya. Nemu mikir aja takon masalah kowe. Persoalan apa mawon dan saniki kan sampun ping pinten anu nggih Pak Kiai ayo balik sudah berjalan hampir setahun nggih. Setengah tahun. Ini kok. Dados tanya jawab boleh, lewat telepon boleh, datang ke rumah dinas boleh. Rumah dinas Bupati Endus saniki laka lawange tak blek wong niku umahe sampean. Nyong ta wong kos-kosan ning kono paling suwe 10 tahun, paling suwe ning kono. Baru kaya meret maning ya. Nggih. Pramila ingkang menika monggo. Kula seneng sangat Bib niki mangke bukti bahwa mereka semuanya adalah santri. Kalau pulang nanti tidak ada yang berbuat anarkis. Saya pasti memastikan langga sing ribut. Sebab Kapolresnya namine ribut. Jadi Pak Kapolres namine pun ribut mengatasi keributan supaya aja ngasih ribut. Ribut karo ribut kan dadi ora ribut toh. Iya. Jajan sing lanang karo batok. Bisa ya kur keributan no ya. Iya. Ya listrik peneng anger plus karo plus dadine min no. Min karo min dadine plus. Kapolres arane ribut endah aja pada ribut bareng. Kapolres arane ribut endah aja pada ribut. Nah kaya kowe iya. Nggih ngaten mawon nggih. Kita terusaken malih. Lan kula tersanjung sangat niki saged jejer kali jenengan Bib. Marane mung dangu mboten kepanggih nggih. Kelingan jaman 2010 lagi lawalata kaya iya wis tak kaya. Wong sing ora ngerti darane iki kenal kapan entus. Suwe karo ki suwe darane apa sih ora apa sih. Mung dilalake terkenal nemen nyong ta ora pati terkenal kaya. Jenengan kula suwun anggar wonten sing badhe nyalonaken presiden sampun purun nggih Bib. Aja temenan bibis ngawangar sama jadi presiden yang menghibur rakyat langka. Iya, kalau perlu presidennya nanggap sampean. Gua sih ngompori nyong ya gue. Saya itu sampai heran Gus Yusuf masih dos. Dari semua musibah kapal, musibah gagal panen, musibah pupuk ora karuan, musibah asap. Satupun tokoh-tokoh Indonesia tidak ada yang mengatakan farudhu ilallah wa rasul. Tuhan kisi olah-olah langka. Makanya kemarin saya di Lemhanas sekolah itu guru saya itu dan masyarakat ekonomi ASEAN bakalnya negara Indonesia terpuruk bakale negara Indonesia pada ngelih kabeh, bakale bangsa Indonesia pada sengsara kabeh. Kula ngacung. Kaya orang duwe agama sampean. Jenderal kok plong-plong sampean. Masih ada Tuhan, masih ada Allah. Allah itu menciptakan semut dingin pangan. Paham? Perkara pangan wis dijamin karo Gusti Allah. Ular gendon ning jero itu uri ora tau mambu apa-apa dibuka wae lemu kok. Ana maning, siji maning, cecek. Cecek kuwi panganane lemut. Sing mangan ora bisa mabur, lemute bisa mabur. Angger dipikir secara polo nyandak apa ora sampean? Dilala Gusti Allah menciptakan ilate cecek, kowe kaya lembut wadon mlelep. Kaya kowe dadi lembut iya. Marani dikira lembut wadon diplok klatep kaya kowe. Dilala kaya kowe. Namanya geospiritual. Spiritual, wis sing presiden nanti kan gubernur, bupati pindahan kaya nyong ngetok lah. Yang mengembus-embuskan tentang masalah spiritual, penting nemen. Lah sampean si mene kaya iki mene-mene sing pan ngupahi sapa anak ya. Langka sing ngundang anak bleh. Langka mau maca bali hotok teka mene ikhlas balik ya ikhlas orang gawe keributan. Pan luru apa? Besok bareng maring swarga. Sing ngomandani iki piye oh ya. Awas sampean muar manjing swarga teli nyong ora dijak awas ya. Cekel sikile larak temenanan sampean. Saya itu bib sampean tabung bae Nabi Muhammad sertifikat swarga niku kan namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean putune ta oli nyong primen. Ya bro. Si melu dijak temenan terutama Romli kasih bayari ada kayak kudu dijak si darane. Gih oke. Tadi sampean kuwi arep takoni bisane ku apa sih? Mari ngabi bisa apa sih? Pandurus warga endah bareng. Ya kuwi bae. Angger manjing swarga teli rombongan, malaikate yakin keder temenan iki sing sampe lah. Wis apa sih kene dah? Wis apa sih kene? Wah, terus sepet terus. Mulane besok arep takoni malaikat meneng, aja ngomong, aja jawab. Man robuka meneng rombongan terus cekel-cekelan ngarep murid. Terus kaya lagi sol-solan panjing mene kuwi kaya persis kuwi. Man robuka meneng bae set. Mar ngomong ping telu bupatine di anu kok jebopo. Mana Pak Bupati jawab? Set. Malaikat ki rombongane Habib Syekh. Oh iya masuk mlebu. Habib Syekh asekap iya mlebu mancing. Si Habib Syekh teng pundi? Lho kok njero kae karo mbae kae kaya beceran kaya kowe. Ya paham, Bro. Ana maning kon pengin sing arane endah kaya Gus Dur ora ditakoni malaikat pengin kon angger mati amanat tulung ngarkon mati besok aja dibungkus nganggo mori mesti ditakoni bungkus nganggo godhong biar malaikat takon man robuka nyong kudu wong nyong lontong saya kulo dados bupati montas sih lucu bib nggih arane sih mending lah arane mulane nyong kaya bahasa Indonesia nek kaya ora kepatik pecotot ora karean mana lo salus bisa kalah nun poro rawu ingkang sak menika sawek menyocot menika wau kepleset. Alhamdulillah nanti tanggal 10 November ulang tahun Mata Najwa di Metro TV itu Pak Endus diundang ya diundang lagi itu temanya adalah pejabat yang menghibur rakyat anggar pejabat ya kudu menghibur rakyat pejabat oleh rakyat yang sarang gak apa salah satu contoh adalah terminal Adiwerna ini Bib ini masa lalu ya Mas Irdas ya di program digawe terminal sampai sekarang belum dipakai. Tapi saya sudah bisa nanti ditanyakan oleh gubernur sudah pernah dipakai terminal itu sudah manfaatnya orang banyak sekitar berapa ya sekitar 50.000 dipakai untuk apa pengajian salawatan Habib Syekh kan begitu Romli pinter temenanan, Romli lah kayak bocah. Juga saya minta maaf, semula memang rencana mau di jalan, Bib. Tapi pertimbangan dari pertimbangan, Pak Endus dengan Pak Kapolres mempertimbangkan. Ngapain sih kita kemudian bersolawat tetapi ada orang lain yang terganggu? Lebih baik di sini, tidak ada yang terganggu. Kan ngaten nggih. Arane jangan sampai kita nggawe gelane wong, tapi nggawe senenge wong, niku hukume wajib. Ngaten nggih para rawuh nggih. Pun sing semangat. Kula nyuwun diawasi niku bangsane dalan-dalan sing padha kaya ora apik digawe tapi kaya padha ora bener nggih. Tolong dilaporaken kali Pak Lurah, dilaporaken Pak Camat, dilaporaken kali Pak Bupati endah didandani. Mumpung isih ana waktu 6 bulan nggo dandani. Ngaten nggih. Ngeler aspal ya aja kaya gemblong acara ciri mung wiri kaya kaya kudu sing temenanan nggih. Niku Bib, mulane Pak Endus niki mboten bermain masalah potong-potongan kados niku supaya kula niki cangkeme digugu kali wong. Angger monggo kula niki ngragas galak tuli celutak yang kok ngledak menang. Angger galak aja celutak, angger celutak ya menang aja galak. Galak celutak. Heeh. Ngaten nggih para rawuh. Mugi-mugi dalu niki kula positif thinking nemen lah. Sampeyan manjing swarga kabeh lah. Ibarate kaya wong tuku bawang ya, anggar sing apik-apik teng mili ya, tukune ijen sih, are tukune dompolan bawang sing penciritan kaya nyonga kegawa ya. Iya bro, kacang gabuk ya kegawa, mun kata sengatan ya. Monggo sembah nuwun sangat, matur nuwun sangat. Tolong balik aja gawe keributan, jangan ada anarkis. Buktikan bahwa sampean ini adalah santri. Santri adalah mendukung program Kamtibmas keamanan dan ketertiban masyarakat. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatun bil mubin. Bisalamil mubin. Binuqatid da'ini. لنقطة الدعيني يا غرامي يا غرامي. صلاة للسلام المبين لنقطة الدعيني يا غرامي صلاة سلام سلام سلام سلام Masing-masing berdirinya jangan berdesakan. Saya berharap karena tadi Bahandus mengatakan santri mesti manut, ojo berdesakan, berdiri khusyuk untuk mendengarkan apa namanya mahallul qiyam. Kita berdoa kepada Allah apa yang diinginkan insyaallah kabul. Dan yang di panggung jangan maju, semua tetap di posisi karena panggungnya mulai goyang-goyang.